السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ونصلي ونسلم ونبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين وبعد. إخواني وأخواتي في الله, para pemirsa Roja TV dan para pendengar dari Roja yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal, kembali kita melanjutkan pembahasan muamalat dari kitab Zadul Mustaqni' fi Ikhtisar al-Muqni', yang sudah masuk kita kepada bab al-Musaqah, itu bekerja sama antara pemilik pohon yang menghasilkan buah dengan pengelola yang merawat buah tersebut sampai panen, dengan kesepakatan pembagian hasil nanti dengan persentase yang jelas di awal seperti 50-50% atau 60-40 dan seterusnya. Setelah kita jelaskan apa bentuk atau makna dari musaqah, sekarang mu'alif masuk kepada apa tugas dari masing-masing pihak, apa tanggung jawab dari si amil pengelola, dan apa yang merupakan tanggung jawab dari si pemilik kebun dan pohon. Takwa syah. Bismillah. Qala al-mu'allif rahimahallahu ta'ala, wa yalzamu al-amila kullu ma fihi salahu samarati min harthin wa saqiyin wa zibarin wa talqihin wa tashmisin wa islahi mawdaihi wa turukil ma'i wa hasadin wa nahwihi. Dan menjadi kelaziman bagi amil, bagi pekerja, segala sesuatu yang dapat memberikan kebaikan atau kemaslahatan bagi tanaman buah, buahnya, bagi buahnya, min harsin, berupa hars, yaitu pengelolaan tanah, penggemburan tanah, penggemburan tanah, wasaqin, memberikan air, wazibarin, memanazibarin, memotong dahan yang tua atau yang wazibarin, yaitu memotong ranting atau dahan yang tua atau pelepah kalau kemarin. Watalqihin, kemudian mengkawinkan, watasmisin, menjemur atau mengeringkan, wa islahi mawdu'ihi, dan memperbaiki tempat buah atau lahan, tempat jemuran. Taib, wa islahi mawdu'ihi, dan memperbaiki tempat jemuran, wa turuqil ma'i, kemudian jalannya air, wa hasadin, ke pemanenan, dan yang semisalnya. Sekarang apa saja yang menjadi tugas yang harus dilakukan oleh si pengelola? Kaidahnya kembali kepada uruf. Biasanya pengelola apa tugasnya? Cuman di sini mualif menjelaskan dengan lebih rinci. Ya, kemungkinan kenapa kita mengatakan kaidah dhabit di awal yaitu adalah al-uruf, ya, karena mungkin ada beberapa hal yang tidak dijelaskan oleh mu'alif, tapi ini juga masuk bagian dari tanggung jawab dari si pengelola. Ya. Sini mu'alif menjelaskan, وَيَلْزَمُ الْعَامِلَ كُلُّ مَا فِيهِ صَلَحُ الثَّمَرَةِ. Wabitnya, menjadi keharusan tanggung jawab dari si pengelola, si pekerja, yaitu segala sesuatu hal yang untuk kebaikan dari buah. Kalau sekarang pemupukan masuk bagian dari sini untuk kebaikan buah, nanti bagaimana buahnya menjadi baik, ya, apa saja itu diantaranya. Mu'alif menjelaskan, merincikan beberapa contoh. Harth, penggemburan tanah, ya, tanah di di pokok pohon tentu perlu terus digemburkan agar air bisa meresap masuk dan akar-akar pohonnya bisa lebih meluas, sehingga dengan demikian akan menjadi baik untuk pohon tadi. Wasakin, dan mengairinya. Ya, mengairinya, kalau dalam sekarang pengairan kurma yang saya lihat di beberapa kota di Arab Saudi bukan dengan air diangkat lalu disiram satu persatu, tidak. Tapi sudah ada keran, mereka tinggal buka kerannya, ya. Dengan dibuka keran itu air dibiarkan sampai penuh di bawah rumpun pohon kurma tadi setinggi setengah meter. Mereka berikan gundukan tanah sehingga setinggi gundukan tadi mereka tutup. Seperti itu mereka lakukan di biasanya di siang hari di jam sebelum zuhur atau setelah sholat zuhur. Seperti itu bentuk pengairan sekarang. Wazibarin dan ini demi kebaikan buah. Kalau ini tidak dilakukannya buahnya tidak akan keluar atau keluar tapi tidak akan jadi baik. Wazibarin dahan atau pelepah atau ranting yang sudah menguning atau menghitam atau layu dipotong untuk agar ranting-ranting yang baru tumbuh atau pelepah yang baru menjadi tumbuh. Ya. Ini bagian dari pekerjaan orang. Kalau kita lihat umpamanya yang hampir sama dengan kurma kelapa sawit, di apa namanya itu dipotong pelepah-pelepah yang tua, didodos namanya atau apa istilah para petani sawit. Watalkihin dan mengawinkan. Kurma adalah salah satu jenis tumbuhan yang harus dikawinkan. Ya. Mengawinkannya dengan mengambil bibit yang jantan, kemudian dibuka apa arai penutup tolak itu penutup dari buah ketika muncul, dibuka kemudian dimasukkan ke dalam arai itu, atau di kalau metode sekarang sudah ada yang sudah siap, kalau dulu diambil yang betina dimasukin ke sana ke tengah-tengah itu diikat pucuk ini bagian atasnya. Ya, namanya dia arainya dibuka, apanya namanya penutup arai dibuka, kemudian kan muncul arai-arai, dilihat yang jantan betinanya, yang jantan itu agak terbuka ujung-ujungnya, kemudian dimasukkan ke dalam tengah-tengah arai yang ngumpul-ngumpul ini, tiga atau empat atau empat yang betina, lalu bagian atas tadi diikat pakai daun kurma tadi dibiarkan. Sekarang ada juga bentuknya dengan disiramkan ya, yang betinanya itu sudah dimodifikasi dengan cara modern, mereka tinggal menyemprotkan ke arah yang jantan tadi. Ini bagian dari talqih, dari mengawinkan kurma. Kalau tidak dilakukan seperti yang diusulkan Rasulullah SAW kepada salah seorang sahabat yang sedang melakukan talqih ini, karena talqih ini berat. Ya, kalau pohonnya masih umur 4-5 tahun rendah. Kalau pohonnya sudah berumur 15 tahun, menjatnya mungkin sampai 10 meter. Dan biasanya dan pengerjaan tadi mungkin butuh waktu 1/4 jam untuk satu pohon. Biasanya kalau saya lihat di beberapa tempat, mereka pakai ikat pinggang yang diikatkan ke pohon dan mereka naik satu persatu seperti orang naik pohon kelapa. Ya, kemudian mereka lakukan talqih tadi. Kalau ini tidak dilakukannya, maka buahnya biasanya tidak layak dimakan, keras, menjadi biasanya pakan hewan, diberikan ke unta dan jadi pakan hewan. Ya, pernah Rasulullah SAW melihat sahabat melakukan demikian, mungkin beliau kasihan manjat tinggi-tinggi ngapain? Lalu Rasulullah mengatakan, "Lau taraktaha." Kalau engkau biarkan, Allah murikan buah, jadi buah, kata Rasulullah. Maka sahabat tadi kemudian turun, ya, mendengarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Arahan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bukan perintah. Ya. Kemudian di saat panen, kurma yang lain orang yang melakukan talqih pengawinan tadi hasilnya bagus, besar dan layak untuk dimakan konsumsi manusia, yang dia tidak. Lalu dia mengatakan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Masalah teknis, masalah dunia, kalian yang lebih tahu. Ya, artinya masalah pertanian seperti itu yang telah kalian lakukan dari masa ke masa dari nenek moyang lalu. Itu kan saya hanya usulan, bukan perintah. Berbeda kalau perintah. Ya, itu hanya usulan. Lau taraktaha, kalau enggak kau tinggalkan. وتشميس. Dan ini tadi bagian dari pekerjaan si amil. Tashmis, menjemur. Jadi setelah dipanen dan pun memanennya harus diambil satu dan diturunkan pakai tali pelan-pelan. Karena kalau tidak, kalau jatuh dia tidak layak untuk dimakan, bercampur pasir dan menjadi tidak layak untuk dikonsumsi atau dijual. Maka setelah diambil kan masih kurma, masih baru itu masih cepat rusaknya. Maka metode pengawetan yang mereka lakukan dengan menjemur, ya, mereka jemur, wa islahi maudhi'i, dan memperbaiki tempat penjemuran. Biasanya mereka menjemurnya di masa dahulu, beda dengan sekarang, itu di atas pasir. Pasir di tanah lap, tanah luas begitu, padang pasir. Mereka letakkan susun batu, di atas batu itu kurma diletakkan begitu saja. Ya, itu beda dengan sistem penjemuran kalau di kita. Kalau di kita diletakkan di atas batu, di bawah air hujan. Di sana kan hujan hampir-hampir tidak pernah, jarang. Dan kalau di musim panas ada hujan, biasanya kurma hasil panen waktu itu rusak semuanya. Ya. Wa islahi mawdi'ihi, dan memperbaiki tempat jemurannya. Wa turuqi al-ma'i, dan memperbaiki jalan air untuk sampai ke tempat buah pohon kurma. Wa hasadin, dan memanennya. Ini merupakan tanggung jawab dari si pekerja. Wanahwihi, dan semisalnya hal yang berkenaan dengan buah, itu menjadi tanggung jawab dan risiko dari si amil pengelola. Masih lah Syekh. Watasihu qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa ala rabbil mali ma yuslihuhu kasaddi ha'iqin wa ijra'il anhari wa dulabi wa nahwihi. Dan yang menjadi kelaziman bagi Rabbil Mal, yaitu pemilik harta, apa yang memberikan kebaikan bagi buah harta tersebut. Kalau harta, buah tadi pengelola. Ya, ma yuslihuhu kasaddi ha'itin, yaitu seperti menutup tembok, wa ijra'il anhar, membuat aliran air dari di sungai, wa dulab, dan menyediakan alat untuk menarik, mengeluarkan air, dan yang semisalnya. Wa ala rabbil mal, dan apa yang menjadi tanggung jawab si pemilik kebun, pemilik buah, yaitu ma yuslihuhu, segala sesuatu yang berkaitan dengan harta tadi, dengan tanah dan kebun. Kalau berkaitan dengan buah, itu menjadi tanggung jawab pengelola. Contohnya dikatakan mu'alif seperti saddi ha'itin, menutup kebun, memagarinya, ya, pagar di tembok, dulu bisa dengan di tembok, ya. Ya, sekarang mungkin dengan di apa namanya, karena biar tembok pasti mahal, dengan di pagar kawat berduri, ya, di tembok mungkin banyak maksudnya zaman dahulu, ya, diantara maksudnya adalah tidak hewan pengganggu dan orang pengganggu bisa masuk ke tempat, juga tidak ada ain. Ketika buah kurmanya bagus, orang yang memiliki ain melihatnya bisa jadi mereka gagal panen. Ya, seperti itu. Maka bila ada tembok dindingnya yang bocor, yang rusak, atau yang apa namanya, sempil, atau yang pecah batunya, itu merupakan tanggung jawab si pemilik kebun, karena ini tidak ada hubungannya dengan buah, ini dengan kebun keseluruhan. Wa ijra'il anhari, dan membuat saluran sungai, dari sungai namanya dari sumber air ke dalam tanah, itu menjadi tanggung jawab si pemilik tanah. Adapun mengalirkan air di dalam kebun ke pohon, ini berkaitan dengan kemaslahatan buah, menjadi tanggung jawab si amil. Wadulabi, dan kalau airnya ada, kalau di dalam kebunnya ada sumur, ya, itu yang menyediakan alat untuk mengambil air dari sumur itu adalah juga merupakan apa, kalau kita namanya timba. Timba, ya, timba. Timba nang. Timba yang pakai ada katrolnya. Katrolnya. Seperti itu. Ini juga merupakan jadi tanggung jawab si pemilik kebun. Wa nahwihi, dan semisalnya yang berkaitan dengan masalah kebun tadi. Ya. Cukup sih. Alhamdulillah, jazakumullah khair. Pendengar dan pemirsa JTV, demikian beberapa hal yang terkait dengan apa yang menjadi kewajiban bagi amil bekerja dan juga bagi pemilik harta dalam bab al-musaqah. Dan kemudian kami berikan kesempatan untuk bersuara jawab dalam pembahasan, dan bagi Anda yang mungkin ingin memahami lebih dalam dalam materi ini dan juga terkait dengan muamalah yang lainnya secara khusus, kita berikan kesempatan via telepon 021-823-6543 dan pertanyaan pesan singkat di 0819-896543. Kita angkat via telepon, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa akhi, di mana? Dengan Abu Aisyah di Jakarta. Baik, silakan Abu Aisyah. Baik, Ustaz, mau menanyakan tentang bab yang lalu tentang syarikah. Nah. Jadi saya tahun 2013 ada syarikah kerjasama dengan paman saya. Jadi paman saya punya kepala kontainer. Kepala? Kepala kontainer, mobil kontainer. Kemudian saya diminta kerjasama untuk setor uang sebesar 60 juta untuk beli buntut kontainer. Nah, kemudian waktu itu paman saya udah punya juga yang full gitu, jadi udah jalan jasa ekspedisinya kayak gitu. Itu udah punya beberapa kontrak juga dengan beberapa perusahaan. Jadi di awal-awal dari modal saya itu, saya dikasih bagi hasil 1,5 juta per bulan. Bagi hasilnya dengan nominal tetap? Iya betul, pas awal-awal Ustaz ya, seperti itu. Kemudian di tengah-tengah baru beberapa bulan, saya nggak dapat bagi hasil lagi karena alasannya cuma cukup buat operasional. Nah gitu, terus tahun 2016 waktu itu saya ada kebutuhan, jadi saya minta modal, minta tarik modal waktu itu 30 juta dikasih, jadi sisa di situ 30 juta. Akad syarikat saya itu waktu itu memang nggak tertulis Ustaz, nggak dibuatkan perjanjian tertulis, jadi hanya lisan aja kayak gitu, kesepakatan antar keluarga gitu. Nah itu yang saya tanyakan, karena di awal-awal itu beberapa bulan saya dapat bagi hasil tetap, karena memang alasannya waktu itu juga udah ada kontrak tetap gitu. Itu riba bukan ya Ustaz ya, maksudnya halal atau enggak. Kemudian terkait dengan modal yang saya tarik waktu itu gimana statusnya. Kalau saat ini memang masih jalan, cuman memang saya nggak dapat bagi hasil karena alasannya memang sedikit gitu. Cuman paman saya bilang waktu itu kalau memang sewaktu-waktu modal mau ditarik itu masih bisa. Cuman kan saya nggak enak karena dia juga saya nggak dapat bagi hasil, dan juga saya masih ragu dengan akad ini apakah benar atau tidak. Seperti Ustaz, on pencerahannya. Ini akadnya batil. Ya. Apa penyebab batilnya? Penyebab batilnya di sini tidak ada syirkah. Anda disuruh beli modal, nyetor modal untuk beli buntut. Ya, harusnya bukan milik Anda buntut saja. Ya, harusnya 60 itu masuk ke dalam modal keseluruhan. Kecuali dia katakan belilah oleh kamu buntut, saya sewa buntutnya. Kalau dia sewa buntut, ada kerja tidak ada kerja tentu dibayar. Sama seperti Anda menyewakan ruko kepada pedagang. Pedagangnya mau untung, mau rugi, mau apapun yang terjadi, tetap sewa bayar. Itu kalau dengan sewa menyewa. Ya. Adapun dia mengatakan kerjasama, Anda setor 60 juta, kemudian Anda mendapat jumlah nominal yang tetap 1,5 juta setiap bulan, ini juga batal. Karena ini bisa jadi bagi hasilnya. Bagi hasilnya yang jelas tidak ada kesepakatan berapa untuk Anda persentasenya, maka ini akad yang mengandung gharar, dan ini akad dilarang. Rasulullah SAW melarang anba'il gharar, jual beli yang tidak jelas. Maka sesuatu yang mengandung gharar hukumnya batal dan fasid akadnya. Ketika akadnya fasid, maka dikembalikan kepada statusnya pinjaman. Ya, Anda hitunglah 30 juta sudah Anda ambil, ditambah dengan 1,5 yang sudah Anda ambil. Berapa yang sudah Anda ambil? Umpamanya 40 semuanya, berarti tinggal sisa 20, ambil 20 selesai. Oh gitu, berarti akadnya jadi pinjam-meminjam gitu ya Ustadz ya? Iya. Jadi nanti tinggal kami saya perhitungkan, maksudnya yang udah saya ambil 30, kemudian saya hitungkan yang dulu awal bagi hasil saya dapatkan itu dihitung sebagai pengembalian pinjaman. Ya. Tinggal itu sisanya berapa saya boleh saya ambil lagi seperti itu ya Ustaz ya. Ya. Ini kalau akad yang batil dalam syirkah seperti ini kembali kepada seperti yang saya jelaskan. Baik. Kemudian kalau Anda ingin menjadikannya menjadi akad yang benar, ya, ulang lagi dari awal dengan mengatakan saya serahkan kepada Anda modal 60 juta. Sekarang aset paman seluruhnya berapa? Ada kepala, ada segala macam, ada brand merek dagang yang sudah orang kenal. Berapa kalau paman ingin jual perusahaan paman ini berapa harganya? Kalau dia mengatakan senilai umpamanya 300 juta. Berarti uang 60 juta Anda dengan 300, 360 itu 1/6. Iya atau tidak? Iya. Berarti Anda akan mendapat keuntungan 1/6 dan menanggung kerugian 1/6. Apapun berapapun keuntungan Anda dapat 1/6. Walau untungnya cuma 1 juta sebulan, dapat Anda 1/6 dari 1 juta tadi. Dan sebaliknya, andai asetnya turun nilainya, harga perusahaan tadi 360 juta, kemudian qadarullah kalau satu dan hal nama perusahaan jadi jelek dan segala macam, kalaupun dijual sekarang dengan harga umpamanya 180 juta, uang 60 juta Anda tadi menjadi 30 juta pada saat itu. Anda pada saat itu Anda tarik modal Anda, modal Anda adalah nilai 1/6 dari keseluruhan pada saat Anda tarik. Pada saat Anda store nilainya tadi 360, pada saat Anda tarik nilainya 180, berarti yang Anda bisa tarik cuma 30 juta. Dan sebaliknya, kalau nama perusahaan berkembang dan bagus, dari nilai 36 juta menjadi umpamanya 120 juta, ya, 1/6 dari 120 menjadi maaf 1,2 miliar umpamanya. Maka 1/6 dari 1,2 miliar menjadi 200 juta uang 60 juta Anda tadi. Walhasil dia adalah persentase dari pertambahan dan pengurangan, bukan seperti tadi. Karena seperti tadi seolah-olah uang 60 juta Anda tidak berkurang dan ada pertambahan. Maka itu terjadi riba. Maka yang saya sarankan tadi adalah Anda mengambil pokok uang Anda, selesaikan akadnya. Kalau ingin menyerahkan membuat akad baru lagi, katakan demikian, saya bukan setor 60 juta, tapi saya menyetorkan saham modal sebanyak 1/6 dari keseluruhan modal paman. Baik, cukup jelas ya. Dan penjelasannya jazakumullah khairan katsiran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan ya, barakallahu fiik. Baik pendengar dan pemirsa Radio TV, kita berikan kesempatan berikutnya yang kedua di line telepon 0218236543. Baik, kita angkat kembali, silakan. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, umur di mana? Dari hamba Allah di Sulawesi, Pak. Di mana? Dari hamba Allah di Sulawesi. Ah, tapi ahlanya, Mas, silakan. Pertanyaan saya begini, Ustaz. Kami para umat punya arisan inventaris berupa barang begitu. Nah, di sini kita store 10 ribu per bulan, dan ini berjalan terus. Nah, barang siapa saja yang membutuhkan, maka dialah yang memakai inventaris ini berupa cabarlah begitu, Pak Ustaz. Kemudian dengan syarat, kalau pada saat kita memakai ada kerusakan, maka anggota tidak berhak mengganti. Sementara kalau bukan anggota, kalau dia meminjam, maka dia mengganti barang tersebut kerusakannya. Kalau yang mahal-mahal, biasanya kita suruh bayar dia setengah. Kemudian kalau yang sedikit-sedikit harganya, kayak piring begitu, pecah satu, dibayar satu saja, Pak Ustadz. Bagaimana dengan ini, Pak Ustadz? Halalkah? Berarti akan nyumbang, Ibu. Ya. Berarti uang ini setelah adalah sumbangan. Maksudnya bagaimana, Pak Ustadz? Kan per orang tadi menyerahkan uang 10.000. Iya. Ini mereka menyumbangkan tujuannya? Iya, iya. Menyumbang ya, untuk membeli suatu barang bersama-sama dan dipakai, dimanfaatkan bersama-sama, begitu kan ya? Iya. Boleh, tidak ada masalah. Oh iya, jazakallah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair. Ya, dan demikian umum yang ada di Sulawesi, kita berikan kesempatan yang ketiga. Silakan di layan telepon 0218236543. Kita sapa kembali pertanyaan berikut. Ya, halo. Silakan, sudah masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa umum di mana? Ini saya hamba Allah dari Batam. Silakan. Ya, Ustaz, saya mau nanya. Belasan tahun yang lalu, si A menitipkan barang kepada si B. Terus si B ini menitipkan barang kepada saya. Terus lama gak diambil, si B bilang, "Dahlah, pakai aja," gitu katanya. Yaudah, saya pakai. Gak lama dari itu rupanya si A ini datang menanyakan kepada, dia tahu akhirnya saya yang pegang, dia nanyakan kepada saya barang itu. Terus saya bilang sama si B ini, "Gimana, barang sudah dipakai?" Saya bilang kan. Jika dia bilang, "Dahlah, biar aja, biar saya yang urus sama si A," katanya gitu. Tapi saya sekarang ini saya merasa gak enak karena saya yang dititipkan dan saya memakainya, dan saya ingin mengembalikannya lagi, Ustaz, kepada si A. Jadi gimana, apakah gimana cara saya mengembalikannya? Dan kalau seandainya si A ini mendapatkan barang pun tidak dengan cara yang haram, mungkin mengambil mungkin, itu gimana, Ustaz? Apakah saya tetap mengembalikan pada si A walaupun dia dapat barang ini sebenarnya secara tidak halal gitu, Ustaz? Anda tahu dia mengambil tidak halal atau hanya praduga? Ini kalau nggak salah ingat, Allah alam ya, Ustaz. Si B itu yang bilang ke saya kalau ini dia pun dia mengandung itu secara tidak halal, begitu, Ustaz. Iya, berarti mana? Antara Anda praduga, si B juga praduga. Hukum asal orang tidak boleh dituduh. Hukum dasar seorang muslim dari uzimah. Orang muslim tidak ada, orang Islam ya, tanggung jawabnya lepas dari pihak yang lain. Ya. Ketika dia menitip barang-barang dia, kecuali ada yang mendakwakan bahwa ini barang jarahan atau rampokan. Dan dakwah yang pendakwa tadi membawa saksi dua orang. Itu iya. Kalau Anda tuduh setiap orang, tidak bisa Anda hidup di dunia ini. Orang jika bisa menuduh Anda, jangan-jangan rumah yang ditempatin rumah Anda jarah. Ya, dan jangan-jangan kendaraan Anda pakai rumah kendaraan yang dapat tidak halal. Ya, maka tidak boleh orang didakwakan sesuatu kecuali ada saksi dua, yang saksi ini adalah jujur dan adil. Ya, maka dalam kasus tadi kembalikan kepada A, dan tidak ada hak B untuk menyuruh Anda memakai karena dia menitipkan bukan meminjamkan. Andai pun dia meminjamkan, tidak ada hak dia untuk meminjamkan kepada pihak yang lain. Seperti yang pernah kita jelaskan, dan definisi pinjam itu adalah ibahatul manfaah, bukan tamliku manfaah. Yaitu membolehkan manfaat dari suatu barang, bukan memberikan kepemilikan. Berbeda dengan akad ijarah. Kalau akad ijarah, akad sewa, dia memiliki manfaat. Ya, bila Anda sewa mobil, sewa rumah, ya, itu manfaat Anda miliki. Kalau Anda miliki, boleh Anda berikan kepada orang lain dengan imbalan atau tanpa imbalan, selagi si pemilik barang di awal yang menyewakan tidak membuat syaratan yang melarang. Pada hukum asalnya boleh dinamakan dengan takjir minal batin. Tapi kalau anda mendapat, si A mendapatkan titipan, si B mendapatkan titipan dari A, atau bukan titipan, bahkan meminjam, kata si A, udah pakai barang saya, pinjam, saya pinjamkan ke kamu. Si B haram meminjamkan ini kepada anda, kepada C, D dan selanjutnya, karena dia bukan hak dia, bukan jadi milik dia, manfaat dia hanya dibolehkan memanfaatkan. Dengan demikian, karena bukan milik dia, tidak bisa dia pindahkan manfaat ini ke pihak yang lain. Dengan demikian, manfaat dari, atau jasa dari barang selama ini yang anda pakai, wahai ibu, ini tidak halal. Ya, sekarang anda minta kehalalan daripada si A, anda serahkan barang dia, minta kehalalannya. Kalau dia keberatan dan segala macam, segala apa lagi dalam ekonomi sulit seperti sekarang umpamanya, maka menjadi kewajiban anda untuk membayar sewa selama anda pakai dengan harga sewa pada umumnya. Umpamanya harga sewa barang tersebut per hari 10.000 umumnya, ya anda bayar berapa kali anda pakai per harinya, anda bayar 10.000. Jelas. Kalau diikhlaskan, alhamdulillah. Demikian umum. Boleh satu lagi Ustaz? Nah, silakan. Gini Ustaz, ini kan bayar PBB, pajak rumah Ustaz. Tahun yang lalu itu saya memang saat itu memang tidak bisa untuk membayar PBB dan saya tidak membayarnya. Tapi berarti nanti tahun depan kan ada bayar lagi tuh PBB Ustaz. Berarti yang tahun depan itu kan saya harus bayar lagi kan Ustaz. Nah, itu pasti kena bunganya Ustaz. Itu hukumnya saya bagaimana Ustaz? Kalau saya bayar tapi tetap saya bayar bunga, karena memang tahun depan emang saya enggak ada gitu untuk membayarnya itu Ustaz. Bunga hukumnya haram karena itu merupakan riba. Tapi anda bersalah nego ke pihak apa? Ke pihak kantor pajak tersebut untuk menghapuskan bunganya. Kalau dia mengatakan ini bukan apa, bukan menjadi kemampuan kami untuk menghapuskan, ya, dan akan repot urusan anda, hidup anda, dengan demikian apa boleh buat, ini bagian dari hal yang memberatkan anda dan dia dibolehkan darurat, daripada anda tidak bisa hidup dengan tenang dan nyaman, atau bahkan anda mungkin bisa saja dipidanakan oleh pihak pemerintah daerah tersebut. Ya. Nah. Terima kasih, sama-sama. Baik, barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair Umu yang ada di Batam. Semoga ini menjadi pencerahan bagi Umu dan juga bagi yang lain yang memiliki kasus yang sama. Baik, kami masih berikan kesempatan via telepon terlebih dahulu di line telepon 0218236543. Kita sapa kembali penanya berikutnya, silakan. Baik, halo. Silakan, sudah masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, akhi, di mana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, di mana? Dari Mayoya, Madura, Ustaz. Ah, baik. Silakan, Pak. Silakan. Begini, Ustaz. Ada orang jual beli Ustaz. Nah. Ada orang membeli mangga di pohon, di pohonnya Ustaz. Yeah. Waktu itu waktu itu masih berbunga dan ada buah-buah kecil-kecil gitu. Belum ada satupun buah yang matang. Ya. Yeah. Ya, kemudian setelah transaksi, kemudian dipanen setelah mangga itu tua gitu. Setelah dipanen, apakah sisa-sisa mangga yang kecil-kecil itu yang dulunya, yang kemarin-kemarinnya itu bunga menjadi buah, itu milik siapa Ustaz? Mafhum, Ustaz. Iya. Baik, mohon maaf terputus, insyaallah sudah kami dapatkan pertanyaannya, saya akan Ustaz. Iya. Beliau menanyakan tentang jual beli buah mangga di pohon yang belum ada yang matang, masih berbentuk bunga dan putih kecil-kecil, nah, belum layak untuk dikonsumsi. Ya, yang boleh tanyakan setelah matang, setelah buah yang putih sudah matang, yang bunga berbuah jadi buah, ya itu yang buah dari bunga itu milik siapa? Nah. Ya, ini buah dan bunganya milik si pemilik pohon. Yang pembeli yang menjadi milik dia adalah akad yang batil, menjadi uangnya dikembalikan kepada dia, tidak sah akadnya. Karena Rasulullah SAW nahan bai'i thimari qabla wudu'i salahiha, dimana Rasulullah SAW melarang menjual buah di pohon yang belum ada satupun buah yang matang. Dan an-nahyu al-aslu fin nahyi yaqtil fasad, larangan menghendaki konsekuensi dari larangan adalah yang dilarang Nabi itu akadnya menjadi fasid atau batil. Nah, perbuatan dilarang Nabi menjadi fasid dan batil, dan jual beli ini berarti jual beli yang batil. Bila jual beli yang batil, yang tidak sah, maka milik pembeli adalah uang, milik penjual adalah barang yang dijualnya. Ya, maka kewajiban dari si pemilik pohon mengembalikan uang si pembeli tadi, dan hak si pembeli hanyalah uang yang sudah dia serahkan tadi, walaupun niatnya adalah buah karena akadnya akad yang batil. Ya, kalau ingin beli dan sah, ya memang juga tidak mesti harus semua buah di pohon mangga tadi menjadi matang. Nah, cukup hanya ada satu buah saja yang sudah matang di pohon tadi, atau di pohon lain yang sejenis dan satu apa namanya, yang satu jenis dengan pohon tadi. Umpamanya mangganya mangga gedong, dia punya pohon mangga gedong, punya harum manis dan mangga yang lain-lainnya. Yang satu yang dia beli adalah pohon mangga gedong, ada sekitar 30 pohon di kebun tadi. Yang harum manis mungkin 50 pohon. Yang dibelinya adalah mangga gedong. Mangga gedong tadi sudah ada di 30 pohon itu, di satu pohon satu biji yang sudah matang, sudah menguning, layak untuk dikonsumsi, dimakan. Ini seluruh 30 pohon sudah bisa dia jual, dan si pembeli sudah bisa membeli. Andai di kebun ini belum ada satu pohon yang matang, tapi di kebun yang lain sudah ada yang matang, mangga gedongnya satu atau dua biji, sudah bisa di kebun dia juga dia jual. Adapun belum satu pun yang matang seperti yang ditanyakan tadi, ya, baik di kebunnya dia ataupun kebun yang lain, maka ini akadnya batil, menjadi milik pembeli adalah uang yang sudah dia serahkan, menjadi milik penjual adalah buah yang ada di pohon mangga tadi. Jadi kembalikan lagi Ustaz ya. Ya, ini namanya batil tentu ya. Tidak ada konsekuensi karena sebuah akad yang sah itu ya tetap alahil athar, ada konsekuensinya lanjutan dari akad tadi, yaitu kepemilikan. Bila akadnya batil, maka tidak ada kepemilikan, keberpindahan kepemilikan barang objek yang ditransaksikan. Alhamdulillah. Demikian pendengar yang ada di Madura yang bertanya terkait dengan pembelian pohon buah mangga tadi, semoga menjadi pencerahan bagi Bapak dan kita semua. Jazakumullah khair, Pak. Barakallahu fiik. Kita masih terima pertanyaan via telepon sebelum kami akan dari pesan singkat. Silakan di 0218236543 kami sapa kembali. Halo. Silakan sudah masuk. Halo. Ya, ahlan. Assalamualaikum, Pak. Waalaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Dengan Endang di Bandung, Pak. Ah, silakan Pak Endang, silakan. Dengan Endang di Bandung. Ini saya maaf saja, saya mendengar YouTube Ustaz di YouTube bahwa orang-orang miskin itu boleh memakan dari hasil riba. Misalnya ketika seorang miskin berkunjung kepada saudaranya yang pelaku riba, boleh makan dan minum di situ. Kemudian boleh menerima pemberian dari zakat atau infak dari pelaku riba. Nah, barangkali saya salah persis atau apa. Pertanyaannya, bolehkah orang miskin makan dan minum di pelaku riba? Dan bolehkah orang miskin menerima infak atau sedekah atau zakat dari pelaku riba? Itu mungkin Ustaz. Ya, makasih Ustaz. Jazakallahu khair. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di dalam hadis bahwasanya tentang seorang yang menghadiahkan tetangga Rasulullah SAW, menghadiahkan kambing kepada istri Rasulullah SAW, dan Rasulullah SAW diberitahu oleh malaikat bahwa kambing itu didapatkan dengan cara yang tidak halal. Si tetangganya ini membeli ke pasar dan tidak mendapatkan kambing, lalu dia beli kambing tetangganya yang lain, dan yang menjual adalah istrinya, padahal kambing itu milik suaminya. Berarti jual belinya tidak sah, berarti status kambing tidak halal, ya. Maka kemudian ketika Rasulullah tahu status kambing itu diberitahu oleh malaikat, maka beliau mengatakan at'imihil asara, ini nikmat Allah, ya, enggak mungkin dibuang daging tersebut, dibuang ke tong sampah, tidak mungkin, ya. Tapi ada tempat yang boleh, ada pihak yang boleh menggunakan, mengkonsumsi ini. Siapa mereka? Rasulullah mengatakan al-asara, itu para tawanan. Yang jelas para tawanan adalah bagian dari fakir miskin. Oleh karena itu, Anda pandang dan yang lainnya silakan baca di buku yang saya tulis, Harta Haram Muamalat Kontemporer, di bab terakhir tentang pemegang harta haram. Saya tidak menamakan pemilik harta haram, tapi pemegang harta haram, artinya orang yang bekerja di tempat yang haram seperti di lembaga keuangan konvensional di riba, dia dapatkan gaji. Gaji yang di tangan dia, yang di rekening dia, ini bukan harta dia, bukan milik dia, tetapi di tangan dia, dipegang dia, ya. Situ saya jelaskan dengan rinci permasalahan dan dalil dari yang ditanyakan tadi. Dengan demikian konsekuensinya, sesuatu yang haram, ya, yang pemberinya, pemiliknya memberikan dengan cara yang redho, jadi tidak redho dengan korupsi lain bentuknya, ya, itu boleh diberikan kepada fakir miskin. Tapi pernyataan sedekah dan hibah, ya, bagi si pemegang harta haram tidak ada sedekah dia. Dia tidak ada sedekah, dia harus mengeluarkan 100% dari yang haram tadi. Tetapi bagi si fakir miskin yang menerima, dia bukan menerima sebagai sedekah atau hibah, tapi dia terima karena statusnya miskin. Artinya kalau statusnya tidak miskin, dengan menerima tadi, dia tidak boleh menerima hibah tadi. Umpamanya seseorang yang bekerja di bank riba memberikan uang lebih dari nisab kepada orang yang miskin, ya, orang yang miskin ini kebutuhannya, dia bekerja juga mencari yang halal juga, tapi kurang untuk kebutuhan pokoknya, kekurangan umpamanya per tahun, per bulannya sekitar 20 juta. Lalu yang bekerja di lembaga riba ini memberikan kepada dia sebanyak 40 juta. Dengan 20 juta statusnya bukan miskin lagi. Yang 20 juta halal dia terima, yang 20 juta haram. Karena ini statusnya bukan miskin lagi. Bisa dipahami saya kira. Ya, dan saya anjurkan kaum muslimin, bila mendengarkan potongan-potongan kajian di YouTube, Anda ragu, lihat, saya menulis buku yang saya, menurut saya cukup sangat lengkap dan bisa difahami dengan baik, yang berjudul buku Harta Haram Muamalat Kontemporer. Alhamdulillah sekarang sudah cetakan ke-22, ya, dan banyak revisi-revisinya, bisa di sana Anda cocokkan dengan kajian-kajian yang Anda lihat, potongan-potongan kajian di YouTube, ya. Karena terkadang para pengedit atau yang menguploadnya di YouTube, potongannya mungkin tidak dari awal, hanya bagian-bagian tertentu, sehingga para pendengar atau pemirsa memahaminya, para penonton memahaminya tidak secara mutakamil, secara komprehensif, ya, baik. Jazakumullah khairan, demikian pandang di Bandung ya, untuk penjelasan yang disampaikan Ustaz dari pertanyaan yang Bapak sampaikan. Semoga ini menjadi jawaban dan pencerahan. Barakallahu fiik. Masih kami terima via telepon terlebih dahulu sebelum kami akan dari pesan singkat di 0218236543. Baik, kita sapa kembali pendengar atau penanya berikutnya. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Dengan siapa di mana? Dengan Abu Fatia di Ciputat. Baik, silakan Abu Fatia. Afonso, ini ama dulu pernah beli kafling, jadi dia penjualan rumah yang diawali dengan cicilan kafling, terus nanti setelah kafling selesai cicilannya, lalu diberikan sertifikat, lalu baru cicilan pembangunan rumah. Nah, setelah saya lunas, sudah lunas kaplingnya, kafling tersebut, cuma ditunggu-tunggu sertifikat itu belum terbit-terbit juga, Ustaz. Lalu kami memutuskan untuk mundur dan minta pengembalian uang. Apakah perbuatan ini dibenarkan, Ustaz? Syukran jazakallahu khair. Ya Allah, barakallahu. Ya. Bila terjadi jual beli seperti yang ditanyakan tadi, jual beli kapling dengan cara tidak tunai, ya, syarat sah jual beli tidak mengandung unsur gharar, di mana harga jelas, barang jelas dan bisa diserah terimakan. Di sini barang jelas, harga jelas, tetapi ada unsur yang bisa menyebabkan bisa diserah terimakan atau tidak. Ya, tanahnya mungkin bisa diserah terimakan, tapi bila tidak ada sertifikat, dia hari ini dia duduk di sana, minggu depan dia akan diusir orang lain yang punya sertifikat. Ya, berarti ini tidak bisa diserah terimakan. Maka bisa, bila tidak bisa diserah terimakan karena tidak ada keluarnya sertifikat sebelum sertifikat diterima, dia serah terima sesuatu itu bisa dengan qabad hukmi atau qabad hakiki. Qabad hakiki barang diterima. Kalau tanah tentu tidak bisa diterima, maka qabadnya hukmi. Qabad hukminya di sini bisa dengan bitakhliyah, itu pihak pemilik sebelumnya mengosongkan. Ya. Dan Anda masuk. Kalaulah kasus Anda ini di masa dahulu, di masa tidak ada sertifikat, itu tidak akan terlalu menjadi repot. Tapi di masa sekarang, di mana seseorang bukti kepemilikannya atas suatu properti tanah harus ada sertifikat, maka ini bagian dari yang harus diserah terimakan. Kalau tidak, hari ini Anda lunas, seperti yang saya contohkan tadi, minggu depan atau bulan depan ada pihak lain yang mengusir Anda karena dia punya sertifikat. Berarti barang tidak Anda kuasai dengan penuh, ya, maka ini mengandung gharar untuk per hari ini akadnya. Kalau Anda tanyakan di masa Rasulullah kan tidak ada sertifikat juga, Ustaz. Betul, tidak ada sertifikat, tapi di waktu itu karena tidak ada sertifikat menjadi tidak menjadikan salah satu yang perlu diserah terimakan pada akad jual beli properti tanah. Maka dengan demikian ini mengandung gharar dan akadnya batil. Ketika akad batil, seperti yang dijelaskan tadi, saya jelaskan tadi, menjadi hak Anda adalah uang tanpa ada pertambahan, ya, dan wajib harus dibayarkan oleh pihak si penjual tadi uang Anda. Wallahualam. Terima kasih banyak, jazakallahu khair. Sedemikian Bapak yang bertanya, ya, semoga ini menjadi jawaban yang bermanfaat, dan kami ucapkan jazakallahu khair atas pertanyaannya. Kami angkat pertanyaan berikutnya dari pesan singkat dari Bapak Erik di Palu, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukum menjual barang di tempat kita membelinya, Ustaz? Ya, menjual barang di tempat kita membelinya, seperti pedagang membeli beras di Gilingan dan langsung menjual kembali sebelum dipindahkan ke toko, karena berat jika dipindahkan per karungnya 50 kg. Bagaimana hukumnya jika kami selaku pemilik Gilingan padi memberi modal kepada petani berupa biaya pengolahan, racun, dan pupuk, dengan syarat padinya harus masuk ke kami dan semua beras harus dijual ke kami, harga pembelian kami nanti di bawah harga pasar saat per karung. Yang kedua, apa dia meminjamkan? Pupuk tadi dipinjamkan atau dijual? Memberikan modal kepada petani. Apa? Memberikan uang? Iya, nah, Ustaz. Untuk pinjaman berarti pengolahan, racun, dan pupuk. Ya, berarti pinjaman. Yang pertama, bolehkah seorang membeli lalu menjual di tempat sebelum dipindahkan? Nah, asal terjadi qabadh, qobdh itu serah terima. Ya, serah terima barang berbeda bentuknya sesuai dengan uruf. Bila sudah serah terima masih di tempat tersebut, sudah boleh dijual. Tidak ada disyaratkan berpisah, kecuali dalam masalah makanan pokok. Dan menurut Ibn Abbas, ya, harus dipindahkan dahulu dari tempatnya, dan itu bagian dari serah terima. Ya, tinggal Anda bawa tadi dalam karung tadi, Anda bawa naikkan ke pickup Anda atau ke truk Anda. Di truk Anda, Anda lakukan akad jual beli untuk menghindari apa yang dikatakan oleh Ibn Abbas tadi. Ya. Kemudian pertanyaan yang kedua, dia minjamkan uang dan masyarakat menjual kepadanya. Ini diharamkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yahillu salafun wa bai'un. Tidak halal menggabungkan akad pinjam meminjam dengan akad jual beli. Dia pinjamkan uang atau dia pinjamkan barang, pupuk segala macam, dengan syarat hasil panennya harus dijual kepada si pemberi pinjaman, maka ini diharamkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hikmah ini diharamkan seperti yang disampaikan oleh dia, si pemberi pinjaman bisa menekan si peminjam dalam hal harga. Ini bukan dalam apa level individu, level antar negara juga begitu. Negara yang berhutang kepada negara yang lain, pemberi hutang sering menekan negara tersebut bila ada transaksi-transaksi yang menguntungkan pemberi hutang. Maka ini jelas ada riba di sini, dan karena itu Rasulullah SAW mengharamkan, baik dilakukan oleh negara ataupun individu. Baik, jazakumullah khair atas jawabannya. Demikian ya Bapak yang bertanya dari Palu, Bapak Erik, jazakumullah khair Pak. Kami akan kembali pertanyaan berikutnya, Bapak Irfan dari Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beliau bertanya soal barang jaminan dalam pinjaman. Jika seseorang meminjam uang dan dia memberikan barang jaminan kepada kita, lalu ya, sebentar, sebelumnya Bapak dari Palu tadi, solusinya adalah solusinya adalah, bila Anda yang memiliki modal dan ingin mendapatkan hasil dari si petani tadi, bukan akadnya pinjaman, tapi Anda beli hasil kebun dia dengan uang yang Anda store di depan. Dengan demikian Anda mendapatkan harga lebih murah. Baik Anda beli dengan uang ataupun dengan pupuk dan pestisida. Anda umpamanya punya pupuk, toko pupuk punya, Anda katakan kepada petani, ini 1 ton pupuk saya jual kepada kamu, kamu bayar kepada saya nanti beras 1 ton juga. Itu tergantung perbandingan nilainya, kesepakatan. Umpamanya 1 ton pupuk dengan 1/2 ton beras, nanti setelah terimanya 4 bulan atau 5 bulan di waktu yang disepakati. Ini menjadi jual beli salam dan boleh. Bukan jual beli, bukan hutang piutang yang diikat dengan jual beli. Ya, ini solusinya. Jazakallahu khairan. Demikian tambahan jawaban dari Ustaz sebagai solusi untuk Bapak Erik ya. Jazakallahu khair. Dari Bapak Irfan di Surabaya, beliau bertanya, barang jaminan dalam pinjaman. Jika seseorang meminjam uang dan dia memberikan barang jaminan kepada kita, lalu yang meminjam uang tersebut tidak ada kabar lagi, tidak ada kabar beritanya, bagaimana hukum barang jaminan tersebut bagi yang memberikan pinjaman, Ustaz? Fungsi barang jaminan ini untuk menjamin hak dari si pemberi pinjaman. Ketika sampai waktu yang ditentukan, umpamanya dia mengatakan saya akan kembalikan setelah 1 bulan. Setelah 1 bulan berlalu, Anda beritahu dia, dia bilang tar, sudah lewat lagi 1/2 bulan lagi, masuk bulan kedua lagi, ketiga lagi, Anda boleh menjualkan barang jaminan tadi. Anda jual barangnya, kemudian Anda ambil hak Anda. Anda pinjamkan dia 5 juta, dia jaminkan motornya. Ya. Setelah dia tidak mampu bayar pertama 1 bulan, sudah bulan ketiga, Anda jual motornya laku umpamanya 8 juta. Hak Anda adalah 5 juta, 3 jutanya kembalikan kepada dia. Dalam kasus tadi Anda tidak tahu di mana dia, pegang 3 juta sampai dia datang. Selama 1 tahun. Setelah 1 tahun dia pun tidak kunjung datang dan tidak Anda ketahui tempatnya, keberadaannya, berikan kepada fakir miskin yang 1 juta yang sisa tadi dengan niat sedekah atas pemilik barang gadai tadi, dan Anda niatkan kapan dia datang dan Anda sampaikan bahwa uang sudah Anda sedekahkan. Kalau dia minta uang, Anda bayar uangnya, sedekah menjadi milik Anda. Ini asal diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud. Jazakallahu khairan. Demikian Bapak Irfan, ya, semoga ini menjadi pencerahan dan jawaban. Kami ucapkan jazakallahu khairan. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terkait dengan zakat emas, beliau bertanya, Ustaz, apakah simpanan emas yang saya miliki di rumah wajib dizakatkan setiap tahunnya, Ustaz? Jazakallahu khairan. Iya, selagi dia sampai nisab digabung dengan rupiah dan mata uang yang lain, kalau punya dolar dan harta perniagaan. Samanya dia miliki, kalau dia memiliki emas lebih dari 85 gram itu langsung dipotong 2,5% per tahun. Selagi masih nisab. Umpamanya dia punya sebanyak 100 gram. Dan anggap rupiah dikit dan tidak punya barang dagangan. Enggak, rupiah cuma sekitar 100 ribu. Ini 100 gram, setelah 1 tahun dia miliki 100 gram ini, dia zakatan, dia zakatkan 2,5 gram. Ya, tahun depan emasnya tinggal berapa? 97,5 gram. Ya, dan setelah tahun keduanya emasnya ini masih ada sebanyak 97,5 gram. Dia zakatkan lagi 97,5 dibagi 40 atau dibagi dikali 2,5%. Mungkin kurang dari 2 gram, 2,5. Dia keluarkan lagi sampai terus angka 85. Ketika 85 stop, sudah tidak ada zakat. Ya. Tapi kalau dia punya uang juga, dia disatukan nisabnya dengan semua uang yang dimiliki. Uang yang dimiliki dan harta niaga. Artinya emasnya 40 gram. Kan tidak ada kewajiban zakat. Sah. Ya. Tapi uangnya 40 juta. 40 juta dibagi berapa gram dapat itu? Dapat 60 gram. Ya, anggap dapat 60 gram. Dapat 60 gram. 60 tambah 40, 50 gram, itu sudah 100 lebih. Sah. Ya. Yang rupiahnya saja 40 juta juga belum sampai nisab. Ya, sah. Yang emas juga belum sampai nisab, tapi ini digabungkan. Ya, dengan demikian dia sampai nisab dan dari 100 gram tadi dikeluarkan zakatnya. Demikian jemaah hamba Allah yang bertanya, ya, semoga bermanfaat dan jazakumullah khairan. Kami akan kembali pertanyaan berikutnya dari pendengar kita di Sukabumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana hukumnya menyimpan uang di bank konvensional sementara di rumah ada kekhawatiran tidak aman, Ustaz? Ya. Kenapa harus bank konvensional? Karena kenapa harus di bank konvensional? Padahal di bank konvensional hukumnya adalah riba dan haram. Kecuali dia mengatakan di daerah saya tidak ada bank syariah, kalau ada tempatnya jauh, risiko bawa uang sana lebih tinggi daripada saya taruh di rumah saja. Ya, ini bisa kita katakan masuk dalam keadaan darurat, akan hilang hartanya. Boleh, tapi dengan syarat dia harus meminta untuk dinolkan bunganya karena ini darurat. Tapi darurat juga tidak mutlak dibuka lebar-lebar pintu darurat tadi. Tapi kalau di daerahnya ada tempat, ada bank syariah, tidak terlalu jauh dan risiko untuk mencapai tempat bank syariah tadi ya tidak terlalu tinggi, ya haram tetap dibuka di bank konvensional tabungan tadi. Baik, jazakallahu khair. Saat demikian pendengar yang ada di Sukabumi, semoga ini menjadi pencerahan dan jawaban yang bermanfaat. Jazakumullahu khair. Kami angkat kembali pertanyaan dari pendengar kita di Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya pedagang emas, saya menerima gadai emas di toko dan saya membayar tunai 100% tanpa biaya penyimpanan. Lalu sebulan kemudian si penggadai menebus emasnya dengan harga emas yang berlaku pada saat itu. Apakah ini termasuk dua akad dan apakah ini riba juga, Ustaz? Si pemilik emas berikan emas kepada si toko emas. Si toko emas membayar emas dengan harga hari 100, itu. Iya. seluruh 100%. Nah, tapi akadnya jual beli atau pinjam minjam uang? Di sini disebutkan gadaian, masa dia menggadaikan. Ya, Allah alam, kalau ini masih riba. Kalau dia mengatakan pinjaman tapi sejumlah emas tadi. I know. Nanti ketika dia kembalikan juga dengan seharga emas pada saat itu. Nah, berarti akan ada selisih antara uang yang dipinjam dengan yang dibayarkan. Ya, tergantung dengan fluktuasi harga emas. Dan biasanya harga emas lebih selalu cenderung naik berbeda dengan rupiah. Ya. Maka kalau Anda ingin ubah akadnya kepada si penjual jual beli. Anda katakan saya tidak terima gadai tapi saya mau beli. Ya, saya beli dengan harga umpamanya per hari ini. Jelas? Dan saya berjanji pada diri saya sendiri selama 1 bulan atau 2 bulan ini emas tidak akan saya jual ke orang lain. Dalam rentang waktu ini kalau kamu ingin datang untuk beli, saya jual kepada kamu dengan hari, dengan harga di hari itu. Lewat dari 2 bulan tentu saya berisiko tinggi juga, akan terganggu perputaran dagang saya. Lewat dari 2 bulan saya jual ke orang lain tanpa harus izin atau beritahukan kepada Anda karena ini emas sudah saya beli. Seperti ini boleh. Masya Allah. Dan ini bukan gadai akadnya jual beli. Baik, jazakumullah khair atas jawabannya. Demikian pendengar yang bertanya, jazakumullah khair. Kami angkat pertanyaan berikutnya dari pendengar kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ustaz, bagaimanakah hukum menukar, tukar menukar tanah? Akan tapi berbeda dari sisi luasnya, Ustaz. Seperti 1/4 hektar ditukar dengan 1 hektar, apa ini diperbolehkan, Ustaz? Ya. Masya Allah, kalau belajar ilmu tanggung-tanggung bukan menjadi manfaat, benar menjadi mudharat. Nah. Ya. Mungkin penanya ini terganggu dengan pembahasan komoditas riba yang bila ditukar sejenis harus sama dan tunai. Nah. Ya. Ya, seperti menjual nukar kurma, menjual kurma dengan kurma. Nah. Walaupun yang satu kurmanya kualitas bagus, yang satu kualitas rendah, Rasulullah mensyaratkan harus sama volumenya, 1 liter, 1 liter, 1 kilo dengan 1 kilo, dan harus tunai. Tanah. Ya. Lalu dia kepikiran, saya tukar tanah dengan tanah 1/4 hektar dengan 1 hektar. Berarti saya riba. Yang disampaikan Rasulullah SAW tadi hanya untuk 6 komoditas riba dan yang semakna dengan itu. Adapun tanah bukan komoditas riba. Ya. Komoditas riba tadi selain 6 jenis dan yang semakna dengannya apa saja? Segala sesuatu yang semakna dengan ilatnya, yang pertama adalah ilatnya tamaniyah atau alat tukar. Ya, kalau di masa Rasulullah adalah emas dan perak, sekarang rupiah, dolar, ringgit, real dan mata uang lainnya, euro dan lain-lainnya. Nah. Ya. Kemudian ilat yang kedua, kelompok yang kedua yaitu adalah makanan pokok. Kurma, gandum, ya. Kemudian sekarang dikiaskan dengan beras dan jagung dan lain-lainnya, makanan pokok di tempat yang lain. Mari kita lihat tanah. Tanah apakah menjadi mata uang? Tidak pernah orang jadi mata uang. Apakah tanah makanan pokok? Tidak pernah orang makan tanah. Berarti dia bukan komoditas riba. Kalau bukan komoditas riba, tidak disyaratkan harus sama dan tunai. Boleh 1 meter ditukar dengan 1 hektar. Gimana ceritanya, Ustaz? Yang 1 meter di depan Masjidil Haram. Yang 1 hektar di Indonesia. Boleh. Ya. Begitu juga tadi 1/4 hektar dengan 1 hektar boleh, tidak ada masalah. Yang penting mereka saling redho keduanya. Nah, insyaallah. Demikian pendengar yang bertanya, jazakumullah khairan, dan kita angkat kembali pertanyaan dari telepon. Silakan di 0218236543. Kami sapa kembali baik pendengar Radio Roja atau pemirsa Roja TV, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Halo. Iya, assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana? Dengan Abu Qatar. Di mana, Pak? Di mana, Pak Abu Qatar? Ya, saya dari Depok. Baik, silakan, silakan. Ya, saya mau tanya, Pak Ustaz. Nah. Perihal waris. Silakan. Ya, orang tua saya pertama punya istri tua dengan anak 5. Itu laki-laki 3 dan 2 perempuan. Kemudian orang tua saya dengan istri pertamanya itu mulai usaha sampai dia punya, boleh dibilang harta lah, seperti itu. Kemudian dengan kebun, kemudian dengan usaha rumah gitu. Tapi kemudian orang tua laki-laki saya menikah lagi dan punya anak 3, 2 laki-laki dan 1 perempuan. Kemudian bercerai dengan yang istri kedua tersebut, bercerai. Nanti kalau misalnya harta yang hasil usaha kami dari istri pertama dan anak-anak itu, apakah nanti dapat diwariskan ke anak-anak daripada istri kedua yang sudah dicerai itu, begitu Ustaz? Pertanyaannya bukan harta bapak Anda yang ditanyakan ya, harta Anda apakah bisa saling warisi dengan saudara sebapak Anda lain ibu, begitu kan ya? Pertanyaannya adalah itu harta orang tua saya juga, ya orang tua laki-laki, tetapi itu semua didapat bekerja sama dengan istri pertama, kemudian kami anak-anaknya juga gitu, bergotong royong. Bapak Anda sudah wafat? Belum Pak Ustaz. Belum wafat, tidak ada yang mau dibagi warisannya. Oh. Orang yang masih hidup dibagi warisannya marah dia. Kalau misalnya, mohon maaf Pak Ustaz, kalau misalnya sudah wafat bagaimana itu Ustaz? Jangan doakan orang tua Anda wafat. Gimana Pak Ustaz? Jangan doakan orang tua Anda wafat. Setelah wafat baru Anda tanyakan kepada saya. Oh iya, yes. Kalau Anda ingin belajar, cari kajian-kajian yang membahas tentang masalah waris. Jelas. Cuma dalam syariat Islam, bila seseorang laki-laki wafat, ini secara umum bukan kasus Anda saya jawab, ya, itu semua anaknya posisinya sama, baik dari istri pertama, istri kedua, ketiga, keempat, semua anaknya sama. Walaupun harta didapat kekayaannya di istri pertama, istri kedua, ketiga, dia tidak berkembang di hartanya, atau sebaliknya harta didapat di pada saat di istri keempat. Yang jelas semua harta dia, walaupun harta itu adalah hibah dari orang lain atau hibah dari istri keempatnya, yang lain juga dapat. Namanya istri keempat kaya raya, dia hibahkan kepada suaminya ini uang sebanyak, harta sebanyak 1 triliun umpamanya. Kemudian suaminya wafat, ya, paham Anda? Yang 1 triliun ini bukan hanya untuk anak istri keempat, semua anaknya dapat. Oh, iya. Karena statusnya ini bukan lagi harta istri keempat, sudah dihibahkannya kepada suaminya dan suaminya wafat, maka dibagi. Maka dalam Islam tidak ada yang harta didapat pada saat istri pertama, kedua, ketiga tidak dibagikan kepada yang lain, selagi status mereka semuanya anak, statusnya sama. Nah. Baik. Demikian akhi. Abu Qatar. Baik. Mafhum ya, insyaallah. Jazakallah khair. Ya. Jazakallah. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib. Kami terima satu penelpon terakhir insyaallah di pagi ini, silakan di 0218236543. Baik, halo. Silakan sudah masuk. Mana pertanyaan? Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, Umu, di mana? Saya mau dengan Umu Nisa di Kalimantan. Baik, silakan Umu. Ana mau tanya. Ya, silakan. Soal warisan. Ya, Bu. Orang tua gini sih. Orang tua kami punya sebidang tanah dan rumah. Sudah wafat deh, Bu. Anu sudah wafat. Siapa namanya? Bapaknya sudah wafat. Nama bapak yang wafat ini siapa, biar gampang saya nanti ngecek ahli warisnya. Bapak anu, saya lupa anu nama mertua saya. Kok nama mertuanya lupa? Anu mertua saya yang laki-laki sudah meninggal. Anu meninggalkan sebidang tanah dan rumah. meninggalkan dua orang anak laki-laki, satu anak perempuan, dan seorang istri. Kemudian ibu mertua saya menikah lagi dan punya tiga orang anak perempuan. Dan sekarang kedua orang tua kami sudah meninggal semua. Sedangkan rumah yang ada sekarang ini kan milik bapak pertama, terus mau dijual. Bagaimana anak dari perkawinan kedua ibu mertua saya itu, apa dapat bagian juga hasil penjualan rumah dan tanah tersebut, Ustaz? Ini dibagi dulu satu-satu. Ketika suaminya yang pemilik rumah ini wafat, ahli warisnya satu orang istri dan dua anak laki-laki, satu anak perempuan. Begitu kan ya? Sebentar. Rekaman rekam. Oh iya iya. Sebentar. Oh iya iya Ustaz. Ya. Pada saat bapak yang pemilik rumah ini wafat, istrinya satu, dua anak laki-laki, satu anak perempuan, betul? Iya. Orang tuanya masih ada atau sudah wafat? Iya. Orang tua dari bapak mertuanya? Sekarang sudah wafat dua-duanya. Bukan sekarang sudah wafat dua-duanya. Pada saat si pemilik rumah yang tidak Anda tahu namanya tadi, ketika dia wafat, bapaknya dia, mas, ibunya dia masih hidup atau sudah meninggal? Iya. Kalau soalnya dia terpisah, dia orang Batak, setelah dia masuk Islam dia sudah tidak berhubungan lagi dengan orang tuanya yang berada di Batak sana, Ustaz. Jadi tidak tahu. Baik. Berarti tidak, anggap tidak ada atau tidak masuk Islam, ya berarti tidak ada bagiannya. Maka istrinya dalam tadi dapat 1/8 sisa untuk anak ini, dibagi 2 atau 4 jadi 5. 8, 1, 7, 8, 5, 40, 1, kemudian 3, 14, kemudian anak perempuan 7. Harta si bapak itu pertama dibagi menjadi 40 rumah tadi, 40 bagian. Istrinya mendapat 5/40, 125 juta. Dengar, ibu cak dengar dulu. Masalah nilainya nanti itu urusan belakangan. Dibagi 40 harta warisan dari si bapak yang meninggal pertama. 5/40 milik istrinya, anak laki-lakinya masing-masing 14/40, anak perempuannya 7/40. Jelas? Ketika si istrinya ini menikah lagi, maka yang milik istri hanya 5/40. Ketika dia wafat, istri ini, ya, suaminya masih hidup kan ya? Ketika dia wafat, ini, ya, suami yang keduanya masih hidup. Hah? Sudah meninggal, suami yang pertama. Suami yang pertama kan sudah selesai. Suami yang keduanya masih hidup. Masih hidup. Nah, berarti ketika yang akan dibagikan harta dari istri ini. Ya. Yaitu suaminya masih hidup, bapak ibunya masih hidup. Tapi sekarang istri yang kedua, suami yang kedua sudah meninggal, Ustaz. Bukan sekarang masalah. Ketika istri itu meninggal, suami keduanya masih hidup. Siapa yang dulu meninggal, suaminya atau istrinya? Iya. Enggak, duluan suami yang suami yang kedua meninggal dulu, baru istrinya meninggal juga. Berarti istri ini dapat lagi harta dari suami kedua. Nah. Yang di sini anak dari suami pertama tidak dapat, yang dapat adalah anak dari suami kedua saja. Istri kedua itu enggak punya harta, dia menumpang di situ. Tadi kan dia punya 5/40 dari harta suami pertama. Nah. Ini ada jeda antara, saya kira akan menjadi bermasalah. Langsung aja saja. Langsungnya ya. Baik. Umu yang bertanya, insyaallah untuk pertanyaan atau jawaban dari yang ditanyakan mungkin dikomunikasikan secara langsung via telepon ya. Karena sulit ada jeda dan beberapa kasus terjadi di pertanyaan ini sehingga nanti kami khawatir ada salah pemahaman dan tidak bisa memahami dengan secara terperinci. Mungkin demikian. Jadi secara khusus tadi sudah disampaikan beberapa jawaban yang disampaikan Ustaz dari suami yang pertama tinggal nanti dengan suami yang kedua. Mungkin itu yang kita bisa kami sampaikan ya Umu ya. Nanti bisa dikomunikasikan secara langsung di via telepon off air ya kita katakan. Baik, jazakumullah khair sebelumnya dan mohon maaf karena ada jeda. Suami yang kedua tuh enggak ada hartanya. Iya, baik. Nanti akan dikomunikasikan mungkin via off air. Di 021-823-3661 demikian. Baik, jazakumullah khair. Demikian mungkin pertanyaan kami di kesempatan terakhir ini dalam pembahasan warisan yang disampaikan pendengar kita di Kalimantan. Belum tuntas, silakan nanti diperjelas kembali dalam komunikasi via offer. Jazakumullah khair dan sebagai ikhtitam, silakan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita ilmu. Dengan ilmu itu kita bisa melakukan syariat Allah sesuai dengan apa yang Allah dan Rasulnya inginkan, dan dengan itu kita bisa mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Wallahu li taufiq wa sallallahu nabi Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.